Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Yang mengikuti iramanya sebagai joget Indonesia. Segembira ria kita bersama, menjunjung tinggi perdamaian. Kita ini masyarakat biasa, belum tentu jadi artis top ibu kota. Artis top ibu kota.